Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membahas seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan masih kita membahas seputar hadis yang pertama yang dibawakan oleh mu'alif di sini, yaitu Syekh Abdullah bin Abdirrahman bin Saleh Al-Bassam, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Pada pertemuan terakhir masih kita menjelaskan komentar para ulama, perkataan-perkataan para ulama tentang hadis ini. Dan di antara komentar para ulama memuji atau menyanjung hadis ini karena besarnya faedah yang ada pada hadis ini, seperti yang telah kita sebutkan, yaitu perkataan seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Beliau mengatakan, yanbaghi li kulli man sunnafa kitaban ayabtadi'a bihadal hadith tanbihan li talib ala tashihin niyah. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, Beliau mengatakan sudah sepantasnya bagi seorang yang hendak menulis sebuah kitab, yang menyusun sebuah kitab, untuk memulainya dengan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Tujuannya adalah tanbihan li talib ala tashihin niyah, untuk ya memperingatkan penuntut ilmu agar mereka meluruskan niat. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Ain rahimahullah. Beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, hadza hadisun sahihun muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Wa azimu mauqi'ihi wa jalalatihi. Hadis ini pula adalah hadis yang sangat mulia. Wa kasratu fawaidihi, dan memiliki sekian banyak faedah. Bahkan sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, yadkhulu hadal hadis fi sab'ina baban minal fikih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari hadis ini, masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat itu 70 bab ya tentang permasalahan fikih. Nah, ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, menunjukkan betapa banyaknya faedah yang bisa diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, yadkhulu hadal hadis fi sab'ina baban minal fikih. Masuk ya pada hadis ini, atau terdapat pada hadis ini 70 bab permasalahan fikih. Ini sudah barang tentu menunjukkan kedalaman keilmuan daripada Imam Syafi'i. Ya, semakin berilmu seorang, semakin tinggi ilmu seorang seperti para ulama, maka semakin banyak pula faedah yang akan mereka dapatkan, yang mereka akan keluarkan beristinbat dari sebuah hadis seperti Al-Imam Syafi'i. Beliau bisa ya mengambil faedah dari hadis innamal a'malu binniyat itu 70 bab ya pada permasalahan fikih ya. Subhanallah. Nah, menunjukkan kebesaran, keluasan, kedalaman ilmu dari Al-Imam Syafi'i. Maka tidaklah heran kalau beliau ya termasuk dari ahli fikih. Ya, termasuk ulama ahli fikih, dan salah satu madhab yang terkenal yang beliau buahkan adalah madhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian dinukilkan pula sebagian para ulama ussalaf yang mereka mengomentari hadis ini. Naam, madarul Islam ala hadisain. Kata sebagian para ulama ussalaf, mereka mengatakan poros Islam ya ruang lingkup agama Islam itu ada pada dua hadis. Ya, ada pada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Naam innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Di mana hadis yang pertama ini adalah hadis yang menunjukkan tentang mi'yar ya, tentang timbangan diterimanya amal ibadah secara batin. Ini hadis yang pertama yang menjadi poros Islam, yang menjadi ya syarat diterimanya ibadah secara batin. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama sebagai madarul Islam adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yaitu hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada ya, yang membuat perkara baru di dalam agama ini, maka dia tertolak. Hadis yang kedua ini adalah hadis Naam sebagai syarat yang menunjukkan diterimanya amal ibadah secara zahir. Jadi sebuah ibadah itu bisa diterima, bisa terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala ibadah itu terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus ikhlas sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Naam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niat. Nah, kemudian syarat yang kedua, apabila sebuah ibadah mau diterima, maka zahirnya, penampakan luarnya itu harus sesuai petunjuk Rasul. Ya. Seperti contoh misalnya perkara sholat. Kalau harapan seorang sholatnya agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum dia mengerjakan sholat, dia harus meluruskan niat, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat yang dia kerjakan dari takbir sampai salam itu semua bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, semua yang ada padanya dari syarat dan rukunnya itu mencocoki tuntunan Rasul. Maka insya Allah kalau seorang mengerjakan sholat ya, memenuhi dua syarat ini, secara batin dia ikhlas, secara zahir itu sesuai dengan tuntunan Rasul, maka insya Allah sholat dia itu terangkat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dikiaskan dengan ibadah yang lain dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kita bisa Naam melihat atau memperkirakan amalan itu diterima. ya. Insyaallah kalau amalan kita itu ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasul, maka insyaallah diterima. Ya, apakah itu sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan semuanya. Semua ibadah. Jadi tidak tidak cukup hanya mengandalkan hati saja. Karena ada sebagian kaum muslimin yang berdalil ya semua perkara itu diganjar dengan pahala asalkan ikhlas. Ya, asalkan ikhlas. Maka perkataan ini tidaklah tepat. Ya, karena tidak semua perkara yang didasari dengan ikhlas ketika dilihat ya, tidak semua ya itu dituntunkan. Ya, diperintahkan. Ada sebagian yang dilakukan oleh manusia walaupun didasarkan ikhlas ternyata bid'ah. Ya, seperti misalnya ya melakukan zikir berjamaah. Walaupun didasarkan ikhlas lillahi ta'ala, kalau itu bukan tuntunan Rasul, maka tidak diterima. Jadi hadis ini adalah hadis yang mulia. Poros agama Islam, ya, ruang lingkup atau putaran Islam itu berada pada dua hadis ini. Kemudian kita masuk ke hadis ini. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan ibadah itu, amalan-amalan seorang itu tergantung dengan niat. Diterima atau tidaknya, besar atau kecilnya sebuah pahala itu tergantung niat. Seorang yang dibalas kebaikan, ya, kalau niatnya baik. Seorang dibalas keburukan, ya, kalau niatnya buruk. Jadi, sebuah tindakan, sebuah amalan manusia itu nanti akan dibalas. Kalau dia berbuat baik, dibalas baik. Kalau dia berbuat buruk di dunia, dibalas buruk. Wa inna malikulli mri'in ma nawa. Dan setiap insan, setiap individu akan dibalas. Ya, akan diberikan ganjaran sesuai dengan yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Maka barang siapa yang niat hijrahnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Potongan hadis yang kedua ini adalah contoh, ya, kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Contoh amalan tergantung dengan niat di sini contohkan hijrah. Ya, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian contoh niat yang kedua yang tidak ikhlas. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ia ingin dapatkan. Dia pergi ke sebuah tempat. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, mengajak keluarganya. Bukan dalam rangka safar. Ya. Dia berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Li dunya sibha. Karena dunia yang ia ingin usahakan. Ya. Karena mungkin di situ lebih menguntungkan. Atau ya lebih dari yang dia dapatkan. Awim ra'atin yang kihuha atau seorang wanita yang ia ingin nikahi. Sengaja dia pergi ke tempat itu. karena dia ingin menikahi seorang wanita. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya akan kembali kepada apa yang dia niatkan. Ini bunyi konteks hadis. Naam, pada hadis yang pertama ini. Kita bacakan syarah atau penjelasan yang dibawahkan oleh asyarih di sini, pensyarah di sini, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Gharibul hadis. Ini kalimat-kalimat yang asing. Ini diantara metode naam pensyarah di dalam menjelaskan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam. Jadi beliau syarah, ya, beliau jelaskan dengan metode seperti ini. Setelah beliau menyebutkan hadis, ya, beliau syarah dengan menjelaskan gharibul hadis, lafad-lafad yang masih asing atau yang perlu dijelaskan. Kemudian nanti akan dijelaskan al-makna al-ijmalil hadis, makna secara umum atau secara global hadis tersebut. Kemudian nanti setelah itu akan disebutkan faedah-faedah yang ada pada hadis ini. Beberapa kalimat yang perlu dijelaskan di sini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niat. Kata syarih di sini, kalimatu innama tufidu al-hasra. Kata innama itu memiliki faedah al-hasr. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, naam, atau yang belum pernah, sekedar faedah. Innama, ya, asalnya itu katanya dari kata inna. Ya, inna ini adalah nawasibul nawas, termasuk ya naam mansubatul asma, ya, penasob isim atau alat-alat yang bisa menasobkan isim. Ini inna tansibul isma wa tarfaul khobar, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian ditambahkan ma, ya, kemudian ditambahkan ma, ya, jadilah dia naam memberikan faedah al-hasr. Dan setelah ditambahkan ma, maka dia tidak beramal lagi. Ini namanya ma al-makfufah. Ya, ma yang mencegah inna beramal. Ya, sehingga kalau sudah ada ma, dia tidak lagi menasobkan. Ya. Dia tidak lagi menasobkan. Kemudian dia tidak lagi khusus masuk kepada isim. Boleh dia masuk kepada fi'il. Nah, jadi ringkasnya kata innama itu memiliki faedah al-hasr, pembatasan. Jadi yang dibatasi adalah hukum yang disebutkan. Apa itu? Wa huwa itsbatul hukmi fil madhkur wa nafyuhu amma ada. Yaitu menetapkan hukum yang disebutkan dan meniadakan lawannya. Apa yang ditetapkan? Yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat-niat. Ya, seorang dibalas atau tidak, besar atau kecil pahala, itu tergantung dengan niat. Ya, maka niat itu adalah pondasi asasi. Nah, maka oleh sebab itu, kalau seorang ingin melakukan sebuah ibadah, naam, maka sebelum dia kerjakan, yang paling utama adalah hendaklah dia memperhatikan niat. Karena dari sinilah nanti ya nasib amalannya. Ya. Dari sinilah nanti akan ditentukan nasib amalannya. Apakah dia diganjar atau tidak? Ya. Apakah besar atau tidak pahalanya? Itu dari niat. Jadi penting sekali sebelum seorang melakukan sebuah ibadah, naam, hendaklah dia memperhatikan niat. Ya. Hendaklah dia memperhatikan niat. Dan niat yang harus diperhatikan itu khusus dalam ibadah kata para ulama. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan ini rukun, termasuk rukun di dalam ibadah. Termasuk rukun di dalam ibadah tidak sah sebuah ibadah tanpa niat. Karena niat itu rukun. Ya, maka di dalam ibadah niat itu adalah rukun. Tidak boleh tidak ada. Ya, apa saja yang kita harus lakukan terkait dengan ibadah harus niat. Seperti contoh misalnya at-taharah, berwudu. Agar wudu kita sah, maka berniat. Ya, sebelum kita membasuh muka, tangan, mengusap kepala beserta telinga dan membasuh kaki, maka kita niatkan untuk mengangkat hadas. Ya, atau niatkan sebagai syarat ya untuk mengerjakan sholat. Ya. Jadi penting sekali. Ya, penting sekali. Karena niat itu adalah rukun di dalam ibadah. Dan kata sebagian para ulama, ya, niat itu bukanlah syarat atau rukun di dalam perkara istihbab, perkara dunia. Perkara dunia tidak perlu niat. Ya, perkara dunia antum bermuamalah, jual beli atau bekerja tidak perlu yang namanya ikhlas. Tidak perlu. Antum bekerja tidak ikhlas, tidak berdosa. Karena ini perkara dunia. Ya, perkara dunia tidak perlu ikhlas. Jual beli misalnya. Ya, jual beli tidak ikhlas. Tidak masalah. Antum kerja misalnya. Ya, nukang. Sambil nyangkul, gerutu misalnya kan. Ya. Atau merasa seperti ini dan seperti itu. Ya, perkara dunia tidak perlu ikhlas. Ya, tidak perlu ikhlas. Yang perlu ikhlas bahkan wajib, bahkan rukun, kata sebagian para ulama adalah perkara agama. Perkara dunia tidak perlu ikhlas. Hanya saja disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, naam, disunnahkan atau disarankan, walaupun perkara dunia tidak perlu ikhlas, akan tetapi kalau kita meniatkannya ikhlas, itu ya, naam, akan bernilai ibadah. Ya. Bahkan memudahkan pekerjaan kita. Ya, coba buktikan. Kalau kita mengerjakan sesuatu perkara dunia, kalau kita kerjakan sepenuh hati, ikhlas ikhlas, enggak merasa terbebani, pekerjaan itu akan mudah. Walaupun besar, walaupun sulit. Ya. Walaupun sulit. Tetapi kalau kita mengerjakan pekerjaan dunia terpaksa, walaupun tidak berdosa, walaupun pekerjaannya kecil, menjadi apa? Sulit. Ya. Nah, jadi perkara dunia pun kalau kita niatkan ikhlas, ya, akan menjadi mudah. Bahkan kalau perkara dunia kita niatkan ikhlas untuk wasilah ibadah, menjadi ibadah. Ya. Menjadi ibadah. Ya, wasilah yang tadinya mubah, kalau kita niatkan untuk ibadah, menjadi ibadah. Contoh misalnya makan dan minum. Makan dan minum itu bukan wajib. Ya, bukan wajib. Siapa yang memerintahkan kita harus makan 3 kali sehari? Ya. Silakan kalau mau makan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari. Tidak ada yang melarang. Sesuatu yang asalnya mubah. Ya. Kita makan tidak dapat pahala, kita tidak makan tidak berdosa. Karena ini perkara dunia. Akan tetapi berbeda hukumnya kalau kita niatkan makan dan minum itu untuk membantu ibadah. Niatnya berubah. Ya, pahalanya berubah. Hukumnya berubah. Ya, kalau kita niatkan makan dan minum untuk menegakkan badan, ya, biar sholat kita itu ya lancar, kita tidak loyo, ya, biar kita kuat beribadah, naam, maka makan dan minum kita tadi itu menjadi ibadah, ya, menjadi ibadah. Nah, jadi ini ya terkait masalah niat. Jadi niat itu diwajibkan ada, bahkan rukun kata sebagian para ulama itu harus ada pada ibadah. Adapun perkara dunia ya tidak diwajibkan dan bukan rukun ya di dalam ya kegiatan dunia. Ya hanya saja dia disarankan. Kalau kita sebagaimana kita sebutkan, kalau kita bekerja ikhlas itu akan mudah. Ya. Akan mudah. Mungkin pekerjaan itu berat bagi kita. Sulit. Akan tetapi kalau kita niatkan ikhlas sepenuh hati ya, penuh tanggung jawab, ya, insya Allah perkaranya menjadi mudah. Pekerjaan mudah diselesaikan. Pekerjaan mungkin rapi, tidak sembarangan asal selesai. Ya. Dan manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian kalimat asing yang kedua yang disebutkan oleh syarih di sini, an-niyah, niat. Naam. Lugatan al-qasdu, niat itu maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Ya. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Baydawi, beliau mendefinisikan niat secara bahasa. Naam. Yang dimaksud dengan niat adalah ibratun anin bi'athil qalbi nahwa ma yarah ligharadi jalbi naf'in wa daf'i durrin. Kata Imam Al-Baydawi rahimahullah, beliau mentabarisikan yang menjelaskan pengertian niat secara bahasa. Niat adalah sebuah ungkapan yang muncul di hati. Ya. Oleh sebab itu niat itu amalan hati. Tidak boleh dilafadzkan, namanya amalan hati. Kalau sudah dilafadzkan bukan lagi amalan hati, namanya amalan lisan. Itulah kenapa niat itu tidak boleh dilafadzkan. Ya, karena niat itu adalah amalul qulub, amalan hati. Ya, hati di dalam hati. Amalan hati itu banyak, bukan hanya niat. Seperti tawakal. Ya, tawakal itu amalan hati. Ya, besar kecilnya tawakal seorang hanya seorang yang mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa melihatnya. Karena dia di hati. Ya, rasa takut seorang kepada Allah. Ya, al-khauf wal khasyah. Siapa yang tahu orang itu takut kepada Allah atau tidak? Hanya orang itu yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala, karena dia di hati manusia. Ya. Iman. Ya, siapa yang tahu iman seorang itu betul-betul beriman atau tidak, atau berpura-pura, kuat atau tidak? Seorang itu yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidaklah benar kalau naam niat itu dilafadzkan. Karena menjadi berubah dia. Yang tadinya amalan hati jadi amalan lisan. Namanya amalan hati. Amalan hati itu di hati. Ya, letaknya di hati, tidak perlu diucapkan. Dan tidak ada contohnya. Nah, para ulama, ya, Rasulullah, para sahabat melafadzkan niat ketika beribadah. Ya, tidak ada contohnya. Karena yang namanya niat itu amalan hati, letaknya di hati, tidak perlu kita sebutkan. Kalau kita sebutkan jadi amalan lisan. Ya. Bahkan khawatir ini riya. Ya, ada orang sholat misalnya, nawaitu ya usolli ya dhuhron arba'an fardhon lillahi ta'ala misalnya. Aku berniat sholat duhur 4 rakaat atau menghadap kiblat lillahi ta'ala karena Allah, ya kan? Karena Allah. Disebutkannya karena Allah. Kalau memang karena Allah simpan saja, tidak perlu antum sebutkan. Ya, yang namanya amalan itu harus disimpan. Ya, khawatir riya malah. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan khawatir mengganggu sebelahnya. Ya. Menguatkan niat, ujung-ujungnya sebelahnya terganggu dengan kekhusyukannya. Bahkan ada sebagian kena was-was. Orang sudah bertakbir, sudah rukuk, dia sibuk dengan niat. Ya, Allahu Akbar. Ya, ulang lagi. Allahu Akbar, ulang lagi. Kena was-was. Orang udah selesai dia sibuk masih takbir. Ya. Nah, jadi ya mudaratnya besar. Nah. Jadi kata Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, niat itu adalah ungkapan yang muncul di hati, yang ada di hati. Ya. Naam, ke arah apa yang dia anggap cocok atau sesuai. Untuk tujuan mendapatkan manfaat atau yang mencegah kemudaratan. Contoh misalnya tiba-tiba orang minggir. Ya. Ada orang di jalan tiba-tiba minggir. Ya, ternyata dia mau menghindari kemudaratan, ada mobil yang lewat. Berarti niatnya apa? Ya, untuk menghindari kemudaratan. Tiba-tiba lari, ada orang lari ke masjid atau ke sebuah lapangan. Ternyata dia ingin mendapatkan manfaat. Ya, lagi bagi-bagi sembako misalnya. Ya, ini niat secara bahasa. Jadi ungkapan yang ada pada hati seorang yang mengajak seorang untuk ya, nah mendapatkan manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Maka oleh sebab itu mustahil sebuah tindakan tanpa niat kecuali dari orang yang gila. Ya, orang yang gila itu tanpa niat dia mau jalan ke hulu, ke hilir, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Dia tidak ada tujuan, atau orang yang ngigo. Ya. Tanpa sadar gerakan-gerakannya. Jadi orang yang sadar mesti ada niat. Mesti ada niat. Ya. Naam. Dia niat mendapatkan kebaikan ataukah keburukan. Adapun secara istilah, ya ini maksud dengan niat adalah syar'an al-azmu ala fi'lil ibadah takarruban ilallah. Al-azmu ala fi'lil ibadah, yaitu tekad yang kuat. Ya, ada sebagian para ulama menyebutkan ya, na'am tekad yang kuat bersamaan ya untuk melakukannya, yaitu niat. Ya, tekad yang kuat untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan niat secara syar'i. Kemudian kata syarih di sini, wa waqa'a bil ifrad fi aktsari riwayat, dan lafaz niat itu datang dalam bentuk tunggal sendirian dalam banyak riwayat. Adapun dalam hadis yang disebutkan di sini itu dalam bentuk jamak. Ya, bin niyat. Ya, alif dan ta al-maftuhah. Adapun kata syarih, ya, hadis ini banyak datangnya dari berbagai macam jalan, dengan lafaz mufrad itu lebih banyak. Innamal a'malu binniyah, seperti itu. Ya, adapun yang disebutkan oleh mu'alif di sini dengan bentuk jamak. Kemudian lafaz asing berikutnya, faman kanat hijratuhu ila akhirih. Maka barang siapa yang niat hijrahnya dan seterusnya, misalun yukarriru wa yuwaddihu al-qa'idatas sabiqah. Ini adalah contoh yang beliau ulang dan beliau jelaskan untuk kaedah sebelumnya. Jadi kaedah yang disebutkan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niat, dan seorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan contohnya. Mana niat yang lillah, mana yang niat yang ghairillah. Ya. Niat yang lillah seperti seorang yang berhijrah. Ya. Niat seorang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi jumlatun syartiyah. Maka barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kata ini dalam ilmu nahwu namanya jumlah syartiyah, kalimat syarat. Kalimat syarat pasti ada jawab syarat. Ya, kalimat syarat itu kalau melakukan ini balasannya ini. Ya, kamu melakukan ini balasannya ini. Ya. Nah, jadi ini namanya jumlah syartiyah. Kalimat syarat, barang siapa yang berhijrah, niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka apa? Ya, hijrahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata syarih di sini, jawabus syarti, ini adalah jawabus syarat. Sebagaimana kita sebutkan dalam ilmu nahwu ada namanya jumlah syartiyah. Kalau kita melakukan ini, kemudian ada jawabannya. Ya, maka balasannya seperti ini. Wattahada syartu wal jawab li'annahuma ala takdir man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ilallah wa rasulihi thawaban wa ajran. Kata syari di sini, ini di antara keistimewaan hadis ini. Ya, di sini syarat dan jawab syarat itu sama. Ya, biasanya kan berbeda, tapi ini sama lafadznya. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, sama. Ini di antara keistimewaan lafadz ini. Ya, dia sama. Akan tetapi maknanya berbeda. Di situ ada kandungan makna yang berbeda. Apa maknanya? Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi niyatan wa qasdan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya secara niat, secara tujuan. Jadi lafaz yang pertama itu adalah niat. Barang siapa yang niat atau tujuan hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan rasulnya secara pahala. Ya, ringkasnya apa? Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ganjarannya, balasannya ya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, ini contoh niat yang ikhlas. Kemudian kata mu'alif di sini, al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini. Kata syarih di sini, hadza hadisun adimun wa qa'idatun jalilatun min qawaidil Islam. Ini adalah hadis yang agung sebagaimana yang kita sebutkan. Banyak komentar-komentar para ulama tentang hadis ini. Ya, hadis ini hadis yang amat mulia, yang banyak sekali faedahnya. Ya, bahkan poros Islam, pondasi Islam, ya, diantaranya ada pada hadis ini. Wa qa'idatun jalilatun min qawaidil Islam, dan hadis ini adalah termasuk kaedah yang agung di dalam kaedah-kaedah Islam. Apa itu? Hiyal qiyasu as-sahih li waznil a'mal, yaitu sebagai timbangan yang benar ya untuk diterimanya amalan, ya sebagai timbangan yang benar untuk diterimanya ya amalan, min haitsu al-qabul na'am wa adamuh, dari sisi diterima atau tidaknya. Ya, hadis ini menunjukkan diterima atau tidaknya sebuah ibadah tergantung dengan niat. Wa min haitsu kasratu tsawab wa qillatuhu, dan dari sisi banyak dan sedikitnya pahala. Ya, itu tergantung dengan niat. Karena amalan besar ya itu terkadang bisa menjadi kecil, bahkan tidak ternilai, bahkan tidak ada nilainya. Ya, itu na'am terkait dengan niat. Ada pula ibadah yang terlihat ya kecil atau tidak ternilai mungkin atau dianggap remeh oleh manusia, tetapi bisa besar dikarenakan niat. Ya, sebagian para ulama menyebutkan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tuzghiruhu an-niyyah. Terkadang ada ibadah yang terlihat besar di mata manusia, ya, di pandangan manusia itu bisa menjadi kecil karena niat. Banyak contohnya. Contoh misalnya berjihad. Ya, jihad itu adalah amalan soleh, bahkan termasuk ya puncak Islam. Ya, termasuk puncak Islam. Nah, amalan yang paling tinggi ya itu berjihad di jalan Allah. Nah, itu bisa besar pahalanya, bahkan seorang yang mati dalam jihad itu syahid ya, dia akan masuk surga, besar pahalanya. Akan tetapi amalan jihad akan menjadi kecil ya kalau ternyata jihadnya niatnya beda. Dia jihad niatnya ya untuk mendapatkan ghanimah ya, rampasan perang, atau ingin mendapatkan budak-budak. niat dunia. Nah, maka jihadnya tidak ternilai ibadah. Ya. Jihadnya tidak ternilai ibadah. Contoh yang lainnya misalnya sedekah, berinfak. Sedekah berinfak itu termasuk ibadah. Ya, karena diperintahkan oleh Allah, juga diperintahkan oleh Rasulullah. Infak itu bisa menjadi kecil, bahkan mungkin tidak ada nilainya karena niat. Ada orang berinfak bukan lagi skala jutaan, mungkin skalanya ratusan juta, mungkin miliaran. Akan tetapi niatnya bukan karena Allah, bukan ingin membantu kaum muslimin, bukan ingin mendapatkan wajah Allah, bukan ingin mengharapkan surga Allah, ya. Tapi niatnya dengan ratusan juta tadi, miliaran tadi, agar dia diangkat, agar dia dielu-elukan di hadapan manusia. Oh si fulan, masya Allah, dermawan. Ya. Dia ingin disanjung-sanjung oleh manusia. Ingin dipuji-puji oleh manusia. Maka infaknya tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak bernilai di sisi Allah. Atau tujuan yang lain, tujuan kampanye misalnya. Ada orang kalau musim kampanye, naam, ya, mudah ya berinfak, membantu kaum muslimin. Tapi niatnya biar dipilih. Ya. Maka apakah infak tadi berguna? Jawabannya tidak berguna. Ya. Nah, tidak berfaedah. Tidak bernilai di sisi Allah, bahkan dia akan mendapatkan dosa, ya, tidak bernilai. Ada pula kata sebagian para ulama, ada amalan kecil bisa menjadi besar karena niat, ya. Nah, seperti contoh misalnya, naam, ya berinfak tadi. Nah, orang berinfak mungkin jutaan, dia hanya mampu 100 ribu, ya. Tapi memang niat hatinya, naam, tidak ingin dipuji, bahkan dia sembunyi-sembunyi. Kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Dan itulah yang dipraktekkan oleh sebagian para ulama ussalaf. Banyak kisah-kisah yang menakjubkan, yang luar biasa dari ya ulama ussalaf terdahulu. Ada di antara mereka yang kalau bersedekah itu, ya, diantarkan di depan rumah orang yang membutuhkan tanpa dia mengetuk pintu, tanpa dia memberitahu orang. Tiba-tiba dibuka, ya sudah ada bantuan. Ya, sudah ada bantuan. Siapa ini? Ya, banyak kisah-kisah para ulama yang seperti ini. Mereka bersedekah diam-diam. Ya, pengen mengharapkan, betul-betul mengharapkan balasan dari Allah, bukan pujian dari manusia. Ya, mereka sembunyikan rapat-rapat, ya, agar pahala yang mereka dapatkan besar. Ya, nah, maka ibadah yang seperti ini akan besar nilainya di sisi Allah. Dan pula yang perlu menjadi catatan, bukan berarti ya kita tidak boleh menampakkan ibadah pada beberapa keadaan. Disebutkan oleh sebagian para ulama, terkadang boleh kita menampakkan ibadah. Bahkan ada yang hukumnya wajib menampakkan ibadah. Dan bukan riya. Ya, dikembalikan kepada niatnya. Ya, seperti syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam wajib ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Seperti azan. Tidak boleh kita azan sembunyi-sembunyi. Ya. Karena fungsi azan itu adalah an-nida, panggilan. Ya. Harus kita kumandangkan sekuat-kuatnya. Maka oleh sebab itu Rasulullah ketika awal kali disyariatkannya azan, padahal yang memimpikan azan itu adalah ya Abdullah bin Zaid, sahabat bernama Abdullah bin Zaid, sebelumnya juga dimimpikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak disuruh Abdullah bin Zaid, akan tetapi yang disuruh adalah sahabat Bilal. Kenapa sahabat Bilal yang disuruh? Ya disebutkan fa innahu anda min kasautan. Karena suaranya sahabat Bilal itu anda minka, lebih lantang, lebih keras, lebih kuat darimu, yaitu dari sahabat Abdullah bin Zaid yang memimpikan azan. Harus ditampakkan. Begitu juga sholat lima waktu, kita ke masjid harus ditampakkan. Ya, ini syiar Islam yang wajib ditampakkan. Yang tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang salah kaprah atau salah menilai ibadah. Yang wajib ditampakkan disembunyikan, yang wajib disembunyikan ditampakkan. Ya, kalau kita ajak sholat lima waktu, ria. Ya, ayo kita sholat ke masjid. Tidak ah, anak di rumah saja. Ya, takut tak. Ya, padahal sholat lima waktu di masjid itu memang syariat yang harus ditampakkan. Ria atau tidaknya dikembalikan hati seorang. Karena syariat yang harus ditampakkan. Ya, kecuali kalau bersedekah, iya. Ya, kalau bersedekah hukum asalnya harus disembunyikan. Ya, harus disembunyikan. Jadi ini beberapa keadaan amalan terkadang harus ditampakkan. Kalau itu sifatnya wajib ditampakkan. Ada pula ibadah yang hukum asalnya wajib disembunyikan. Ya. Seperti misalnya na'am sedekah, ya. Kita sudah berinfak sekian, kita sembunyikan, jangan kita ceritakan. Kalau bila perlu tidak boleh kita jangan kita ceritakan sama istri kita kalau bisa. Sembunyikan rapat-rapat. Ya. Belajar ikhlas. Anak kita, istri kita kalau bisa jangan ada yang tahu kalau kita sudah beramal. Kalau kita barusan membantu seorang, kita sembunyikan. Karena hukum asalnya ibadah itu ya. Naam, disembunyikan, jangan diungkap-ungkap. Ya, tadi sudah barusan nolong orang. Tidak usah kita ceritakan sama istri kita. Tidak perlu. Ya, apalagi orang lain. Kita sembunyikan rapat-rapat. Ya, khawatir nanti timbul riya. Ya, timbul ujub. Nah, terkadang pula, sebagaimana kita sebutkan, amalan ibadah yang tadi hukum asalnya, seperti infak itu, hukum asalnya disembunyikan, terkadang boleh ditampakkan. Kata para ulama, kapan itu? Ya, ketika dalam rangka untuk contoh atau menimbulkan semangat, lebih-lebih kalau dia pemimpin, ya, lebih-lebih kalau dia dilihat tidak tanduknya oleh kaum muslimin, ya, dia tokoh, dia orang yang na'am, ya, diperhatikan. Ya. Maka pada sebagian keadaan orang yang seperti ini boleh dia menampakkan. Ya, dia paling depan misalnya. Dia melakukan sesuatu agar orang yang di belakangnya itu semangat. Ya. Oh, pemimpin kita aja seperti ini misalnya. Madai kita enggak misalnya. Ya. Nah, jadi sebagian para ulama menyebutkan kadang menampakkan amalan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat orang. Semangat orang-orang yang ada di belakang kita. Nah, ya, perkara ikhlas atau tidak, riya, itu kembalinya di hati. Yang penting ketika kimpakan amalan itu tujuan kita baik. Ya, bukan untuk na'am agar dipuji, tidak. Ya. Sebagai contoh misalnya di zaman Rasulullah seperti na'am asbabun nuzul, asbabul wurud, hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yankusu min ujurihim syai'a kama qala Rasulullah. Seperti asbabul wurud hadis, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tadi. Sebab hadis ini muncul, itu ada seorang sahabat yang bersedekah terang-terangan. Ya, terang-terangan dia. Ya, tujuannya apa? Tujuan sahabat ini agar sahabat lain bersedekah juga. Ya, bersedekah juga. Jadi pada sebagian keadaan, sebagaimana kita sebutkan, terkadang kita boleh menampakkan sebagian ya amalan ibadah. Lebih-lebih kalau kata para ulama, kita ini dilihat diperhatikan, ya, pemimpin, ya, sehingga yang lain itu mengikuti, ya. Maka pada keadaan seperti ini, ya, dianjurkan untuk dia menampakkan amalan sambil dia apa, memelihara keikhlasan hatinya. Kemudian kata syarih di sini, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna madaral a'mal ala niyat. Kata syarih di sini, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis tersebut bahwasannya porosnya amalan, ya, adalah tergantung dengan niat sebagaimana yang kita sebutkan. Fa in kanat niyatu shalihatan wal amalu khalisan liwajhillahi ta'ala fal amalu maqbul. Maka kata syarih di sini, maka apabila amalan itu benar, ya, tentu sesuai dengan sunnah Rasul, wal amalu khalisan, dan amalan itu ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah, maka diterima, ya, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat ghaira dhalika fal amalu mardud, dan apabila amalan itu tidak dibangun di atas keikhlasan, maka amalan itu tertolak. Fa inna Allah ta'ala aghna syuraka 'ani syirki. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu naam tidak butuh kepada sekutu-sekutu di dalam ibadah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu sekutu, ya, di dalam ibadah. Ya. Naam, tidak perlu Allah subhanahu wa ta'ala penolong. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alami suwab. Kita cukupkan dulu untuk sore hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bi'innillahi azza wa jal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.